Duda Araban goyang dumang. Langsung saja dikasih ya. Ada Duda Araban di sini spesial buat para warga Cibangsa. Jogetnya yang aman ya. Menanggap di kawinan nyatane sampean.